بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم الآن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه يعني ضمير kembali kepada apa Sahih Bukhari. Perhatikan sebelumnya Abis Sahih An Anas. Nah itu Abis Sahih An Anas Wafihi juga dalam Sahih Bukhari Tala Anhu Rahimahullah Ta'ala. Hadis dari Ibnu Umar Tala Anhumah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW, ia mendengar sami'a qawla Rasulullah, bukan Rasulullah didengar, Rasulullah adalah dat minat dawat. Adapun sami'a kaitannya dengan qawl, maka sami'a qawla Rasulullah SAW. Yaqul beliau mengatakan atau mengucapkan berupa doa, apabila mengangkat kepalanya dari rukuk yang terakhir dalam rakaat yang terakhir dari salat fajar rakaat yang kedua rakaat yang terakhir minal fajar min ini bi salatil fajar allamal an fulanan wa fulanan, ini yang didengar oleh Ibnu Umar. Perkataan beliau berupa doa. Allahumma. Mim musyaddada ini ganti daripada ya unida. Maknanya ya Allah. Il'an fulanan wa fulanan. Lanatlah si fulan dan si fulan. Adapun makna laknat akan dibawakan di bawah ini. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Setelah beliau mengucapkan dalam salatnya sami Allahu liman hamida. Setelah rukuk. Rabbana wa lakal hamdu. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran laisa laka minal amri syai'un. Al-ayah. Dalam ayat ini dan juga hadis yang semisalnya sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya bukan semua, tidaklah semua doanya Rasulullah SAW itu diterima. Bahkan kadang diterima, kadang ditolak. Itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya juga besar. Bukan semua doanya diterima. Itu Rasulullah SAW, lebih-lebih lagi selain beliau. Maka bukan seluruh doanya harus diterima. Qauluhu, ini berkata Syaikh Darman bin Hasan. Ini kemarin sudah belum? Belum ya? Baik. Wa fi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sa min ar-ruku' fil raka'atil akhirati min al-fajr alam al-an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sallallahu liman hamida rabbana wa lakal hamd fanzalallahu laysa lakum min al-amri shay'un. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat ada penegasan yang lebih gamblang. Ya du'u ala Safwana bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Ini diterima doanya beliau meninggal dalam keadaan kafir. Wa mata kafiran. Suhail bin Amr wal Haris bin Hisam. Tapi aslama ba'du. Wa kana kafiran, yani ini oleh sulaiman amir sayun ini dulunya kafir, setelah itu apa, masuk Islam. Sahih seperti itu, insyaallah nanti penjelasannya. Wa fi riwayatin yadu ala Safwana bin Umayyah wa Suwaili bin Amr wal Harits bin Hisam bana darat la sulaiman bin amir sayun, setelahnya masuk Islam. Kalau Umayyah mata kafiran. Umayyah mati kafir, kalau Safwan masuk Islam. Safwan ini putranya. Umayyah bapaknya. Putranya masuk Islam, adapun orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir. Qul wa fi ayati sahih Bukhari wa rawahu Nasa'i. Yang itu tadi apa? Talik. Yang mana? Yang belum dibaca. Baik. Saya minta Allah khair, salam kita baca. Anu tadi baca, Anin Nasa'i. Masa Anin Nasa'i? Rawahun Nasa'i tadi baca Anin Nasa'i. Bingung kita. Anin Nasa'i. Ternyata warawahun Nasa'i. Tadi itu bacaan An-Nasa'i sampai gimana An-Nasa'i? Ayat fi Sahih Bukhari wa rawahu An-Nasa'i, maknanya selain Sahih Bukhari juga punya riwayat ini. Selain Sahih Bukhari punya riwayat tentang hadis ini, tentang doanya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka-mereka tadi ketika kunut. Yang belum terbaca dalam taklik, lihat kembali kepada taklik yang kemarin yang tertinggalkan. Ini belumnya, sebelumnya belum ini. Baik, soalnya kita baca taliknya nomor 1. Dari mana ini? Nomor 2, nomor 1. Oh, masyaallah. Qalu anzalallahu laysa lakum min al-amri shay'un. Ayat nomor 2. Qala bi quratil uyun. Ini. Ya. Faqad qala ta'ala qul innal amra kullahu lillah. Artinya makna ayat yang semisal. Ini juga sebagai dalil bahwasanya ayat Al-Qur'an satu sama lain saling jelas menjelaskan. Tafsiru ba'dwa ba'dan. Katakanlah wahai Rasul bahwasanya al-amr seluruh perkara. Al-amr ini adalah perkara, bukan perintah. Seluruhnya lillahi ta'ala, innal amra kullahu lillah. Wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini juga yang misalnya ala lahul khalqu. Ketahuilah bahwasanya al khalq hanyalah milik Dia. Ini fi'ilnya Allah Ta'ala. Wal amr qawluhu, dan juga perintah juga hanyalah milik Allah Ta'ala. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wal ayat biadal ma'na kasira, dan ayat yang semakna dalam ayat tadi di atas banyak sekali. Ini maknanya bahwasanya ayat Al-Quran satu sama lain saling jelas menjelaskan, saling kuat memperkuatkan. Wal maksud annalladhi lahul amru kulluhu wal mulku kulluhu la yastahiqqu ghayruhu shay'an minal ibadah. Ini maksud bahwasanya yang memiliki semua urusan, yang memiliki seluruhnya, tidaklah berhak selainnya sesuatu dari ibadah. La yastahiqqu ghayruhu shay'an, selain dia yang memiliki segala urusan selainnya. Maksudnya selain Allah Ta'ala tidaklah memiliki urusan sama seperti dalam perkara ibadah. Ibadah adalah murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihadzal ma'ana qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamul bil muhtadin. Walihadzal ma'ana, dan karenakan makna ini, dan untuk makna ini Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Sebagian penjelasan dari alul tafsir, innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu, sesungguhnya engkau tidak lama bisa menunjuki orang yang kau cintai dia dapat petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. Bukan innaka la tahdi man ahbabta nafsahu. Kenapa? Karena ayat terkait dengan apa? Dengan kisahnya Abu Talib. Sementara si kafir tidak boleh dicintai walaupun orang tuanya. Ya kan? Tidak boleh kita mencintai si kafir. Maka di sini innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu, sebagian penjelasan seperti itu. Kecuali cinta tabi'i, itu pun sebagian ulama tidak membolehkannya. Sehingga ayatnya harus ditafsirkan dengan makna lain, innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sehingga engkau tidaklah bisa menunjuki orang yang kau cintai petunjuknya, artinya dapat petunjuk. Petunjuknya engkau cintai. Engkau menginginkan dia ini dapat petunjuk, bukan dianya yang engkau cintai. Engkau cintai orang yang orang mencintai petunjuknya bagi dia. Tapi sayangnya Allah Ta'ala tidak menunjuki kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Innallaha tetapi Allah menunjuki siapa yang dikehendaki, dan dia lebih mengetahui siapa-siapa orang yang dapat petunjuk. Falladhi la yasalahu min al-amri shay'un wa huwa penyantum apa itu? Khairatullahi min khalqihi, atau khairatullahi, atau khairatullahi min khalqihi. Falladhi la yasalahu min al-amri shay'un. Wahwa siapa itu, kembali kepada Rasulullah. Pilihan Allah. Khiyarah bisa juga. Wahwa khiyaratullahi. Pilihan. Ya, nah, bukan khairah tapi khiyarah. Baladhi, maka yang tidak memiliki sedikit pun perkara, sedangkan dia adalah pilihan Allah dari hambanya. Maka bacanya khiyaroh. Enggak boleh lagi. Dia adalah pilihannya Allah Ta'ala. Khiyaratullahi. Khiyaratullahi. Khiyaratullahi. Khiyaroh. Assalamualaikum khiyaroh. Nah, sama saja. Kalau khiyaroh, kebaikan. Khiyaroh kebaikan. Khiyaroh pilihan. Laisa lahum khiyar. Enggak punya pilihan. Gimana ayatnya? maka lahumul khiyaroh min amrihi. Dan yang tidaklah memiliki sesuatu perkara pun, sedangkan dia adalah pilihannya Allah Ta'ala dari hambanya, mazala yad'un nasah, senantiasa mengajak manusia, ayukhlisul ibadah lilladillahul amru kulluhu. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidaklah memiliki suatu perkara, suatu urusan dalam perkara-perkara hambanya. Hamba Allah itu adalah urusannya Allah SWT. Dia tidak memiliki, beliau tidak memiliki sedikit pun urusan terkait dengan hambanya. Padahal dia adalah pilihan Allah dari para hambanya. Senantiasa menyeru kepada manusia agar mereka memurnikan ibadah hanyalah untuk yang perkara itu pada bagi dia, ini Allah Ta'ala. Wa huwa Allahu Ta'ala, dan dialah Allah Ta'ala yang memiliki seluruh urusan. Fahada dinuhu sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'asa bihi, alladhi bu'itha bihi, wa umira ayyuballighahu ummatahu. Maka dan inilah agamanya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dengan agama ini diutus dan diperintah untuk menyampaikannya agama ini kepada umatnya. Wa yad'uuhum ilai, dan agar beliau juga menyeru mereka umatnya kepada agama tersebut. Kama taqaddama bi bab doa, sebagaimana telah lalu dalam bab pembahasan masalah doa. Apa makna doa di sini? Seruan, ajakan, dakwah maknanya. Kama taqaddama bi bab doa, yakni dalam bab yang membahas masalah dakwanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada ila syahadati alla ilaha illallah, kepada persaksian yaitu tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, perkara penting yang harus kita pahami, fa iyyaka an tattabi'a sabila ghayran ghayra sabilil mu'minin. Ini yang terpenting yang harus kita cermati, maka fa iyyaka, waspadalah engkau akan mengikuti suatu jalan. Ghairah sabilil mu'minin. Bacanya ghairah. Betul daripada sabil. Selain jalannya orang-orang mukmin. Alladzi inatnya sabil. Alladzi syara'ahullahu wa rasuluhu lahum wa khassahum bihi. Maka waspadalah engkau mengikuti. Waspadalah engkau akan mengikuti suatu jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Jalan yang Allah telah syariatkannya dan juga Rasulullah syariatkan kepada mereka, untuk mereka orang-orang mukmin, dan juga yang pernah, yang telah dikhususkan oleh Allah ini orang-orang mukmin dengan jalan tersebut, yakni jalan tauhid. Nah, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki suatu urusan pun terkait dengan para hambanya. Sedangkan beliau adalah pilihannya Allah dari para ciptaannya, hambanya. Itu pun senantiasa mengajak manusia kepada apa? Memurnikan ibadah hanyalah untuk zat yang seluruh urusan di tangannya Allah Ta'ala. Dan dialah Allah. Dan itulah agamanya, agama tauhid, yang dengan agama itu Allah mengutus nabinya atau nabi itu dengannya. Dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan juga diperintah agar beliau menyeru umatnya kepada jalan tersebut, yaitu din. Ini sebagian telah lalu dalam bab doanya, dakwanya beliau. Kamu takut sama bibabit doa, ini perhatikan baik-baik. Dalam bab dakwanya beliau, seruan beliau mengajak kepada persaksian Allah ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita disuruh, diminta untuk apa? Iyyaka nus'alu tahdhir. Hati-hatilah engkau, waspadalah engkau akan mengikuti suatu jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Jalan yang telah Allah syariatkan dan juga yang telah Rasulullah syariatkan untuk orang-orang mukmin, dan juga Allah telah mengkhususkan mereka dengan jalan tersebut, ini jalan tauhid. Ini ikhwan, inilah istimewanya dakwah tauhid. Penjelasannya gamblang, terang dan gampang dipahami. Baik. Kita kembali kepada matan tadi yang telah kita baca. Jadi beliau berdoa dengan doa supaya sebagian manusia dilaknat oleh Allah SWT. Yadu'u ala Sofwan bin Umayyah. Tapi Sofwan, ya Allah menakdirkan kebaikan bagi beliau sehingga masuk Islam. Adapun Umayyahnya dia mati kafir. Mendoakan Suhail bin Amr, doa kebetulan wal Harits bin Hisam. Maka turun ayat tadi, laisa laka min al-amri syai'un. Ini sebagai bukti bahwasanya bukan seluruh doanya Nabi diterima. Ya kan? Ini faedah penting. Qawlu wa fi sahih Bukhari wa rawana Nasa'i. Qawlu an Ibnu Umar wa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sahabiyun zalilun. Zalil, seorang sahabi yang mulia, yang agung. Sayyidallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalah. Perhatikan. Sayyidallahu lahu untuk siapa? Untuk Ibnu Umar. Rasulullah memberikan persaksian kepada untuk Ibnu Umar dengan kesolehan. Matasanata salasin wa sab'in. Fi akhiriha. Au fi awal lati taliha. Di akhir tahun. 73 Hijriah. Atau di awal tahun setelahnya ini apa? Awal tahun 74. Hijriah. Ya ini min Hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qalu inna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal qunut ala haula'i ba'da masujja wa kusirat rubaiyatuhu yaum Uhud. Qunut tadi atas mereka tadi tiga orang setelah beliau dilukai sujja apa? Kemarin dilukai kepalanya apa ya? Tersobek dan dipatahkan gigi serinya pada perang Uhud. Qaul Allah mal'an fulanan wa fulanan qala Abu Sa'adat. Abu Sa'adat. Ya kan? Kitabnya apa? An-Nihayah fi Ghoribil Hadis. Beliau mengatakan aslul la'an at-tardu. La'an asalnya adalah penggunaannya untuk tard, mengusir, menolak. Wal ibadu juga menjauhkan. Asli penggunaan lafat la'an atau lafat la'nah atau la'nat. La'nat itu asli penggunaannya adalah untuk pengusiran dan penjauhan dari Allah Ta'ala. Pengusiran dan menjauhkan dari Allah. Wa minal khalqi sabbu wa du'a'u. Sedangkan kalau la'nat datangnya dari selain Allah, dari hamba. Maknanya telaan dan juga doa kejelekan. Wa taqaddama kalamu Syekh Al-Islam rahimahullah ta'ala. Telah lalu tentang penjelasan makna laknat ini dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qauluhu fulanan wa fulanan. Ya'ni Safwana bin Umayyah wa Suhaila bin Amrin wal Harisa bin Hisamin. Kama bayyanahu fi riwayatil al-Atiyah. Fulan-fulan adalah maksudnya Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, wal Harits bin Hisam. Sungguh dibentangkan, jelaskan dalam riwayat berikut ini. Wa faedahnya wa fi jawazu du'a 'alal musyrikin bi a'yanihim fi shalah. Tengok di sini. Dalam salat boleh menyebutkan nama-nama orang. Ketika ada tuntutannya. Jawazu du'a boleh mendoakan dengan doa jelek atas orang-orang musyrik disebutkan a'yannya, ditentukan langsung nama-namanya, namanya a'yan. Ain namanya a'yan, datnya sifulan, namanya langsung di sholat. Wa anna dzalika la yadurru fi sholat. Dan sesungguhnya penyebutan nama-nama orang tertentu dalam sholat ketika ada tuntutan untuk mengucapkannya tidaklah membahayakan dalam sholat. Enggak mengurangi pahalanya, enggak mengurangi kekhusyuannya. Maksud itu? Hah? maksudnya? Ya bisa saja, enggak ada halangannya selama memang dibutuhkan. Tapi tidak boleh diperluas. Kenapa kalau diperluas nanti malah nanti menjadi enggak benar, sebatas apa yang dari riwayatnya saja. Seperti doa saja, bukan nanti ucapan yang lain. Qalu ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah, qala Abu Sa'dah ai ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Penyantum apa? Sama gitu. Taqabbalahu. Iya. Enggak takbil gitu. Ada yang salah enggak? Yang lain ada enggak takbil gitu? Enggak ada. Karena sebagai nusko ajaba hamdahu wa takbilahu. Hah? Pakai ya gitu. Taqabbalahu. Enggak ada ya lagi setelah ba, enggak ada. Ya. Sebagai nusko ada yang pakai setelah ba adanya ya lagi takbil. Nah, ini enggak benar. Qabbala yuqabbalu takbil itu mencium. Taqabbalahu. Ini fi'il madhi menerima. Ayat ya ini Allah mengijabai pujian-pujiannya dan menerimanya. Itu makna sami Allahu liman hamidah. Maknanya Allah mengijabai pujian-pujiannya dan menerima pujian-pujiannya. Wa qala Suhaili maf'ulu sami'a mahdufun. Berkata As-Suhaili maf'ulnya sami'a itu mahduf. Kenapa li'anna sam'a muta'alliqun bil aqwal wal aswat duna ghairiha. Nah itu, maka tadi dikatakan sami'a Rasulullah ini sami'a qawla Rasulillah. Nah gitu. Karena Rasulullah adalah zat, maksudnya kita bilang saya mendengar batu. Saya mendengar suara batu. Nah, ya. Maksudnya batu didengar. Saya mendengar batu, suara batu, sami itu apa? Sauta al-hajar begitu. Saya mendengar pintu, saya pintu didengar, pintu didengar, iya pintu didengar. Saya mendengar suara pintu ditutup atau dibuka begitu. Hah? Paham? Ayo paham. Saya mendengar dadang, saya mendengar perkataannya dadang. Itu maunya. Kenapa? Karena sama itu berhubungan dengan perkataan dan suara tanpa selainnya. Maka dikatakan maf'ulu sami'a mahdhuf. Maf'ulu sami'a itu dibuang. Falamu tu'dhinu. Bukan tu'adhinu. Tu'dhinu adhana yu'dhinu idhanan. Mafhum? Atau adhana yu'dhinu idhanan. Usiru. Maknanya. Maka lam yang ada dalam liman. Nah, sami Allahu liman. Lam tadi mengisyaratkan. Itu adalah. Bimakna za'idin. Makna yang tambahan. Wawal tijabatu lissam. Bimakna za'id. Makna yang lebih. Apa itu makna yang lebih? Mengijabai. Nah. Wawal tijabatu lissam. Mendengarkan apa yang didengarkan. Fastama'a fil kalimah al-ijazu wa dilalah ala za'id. Maka terkumpullah dalam kalimat tadi al-ijazu. Jadi ini adalah fa'ilnya istama'ah. Terkumpul dalam kalimat tadi itu ijaz. Apa mana ijaz? Apa mana ijaz? Haidar? Hah? Majaz? Ijaz? Kalau majas itu jaza ya juzu jaizun majazun. Nah, Master Mimi. Apa mana ijaz? Ijaz ini ada ya-nya. Maksudnya bukan sulasi tapi rubai. Au jaza yu jizu ijazan ringkas. Nah, ikhtisor. Nah, itu. Maknanya yaitu lam tadi lam lil istijabah. Nah. Ai anallahu ta'ala istajaba likulli man hamidahu. Maksudnya bahasanya Allah Ta'ala itu mengijabai bagi seluruh siapa saja yang memujinya dengan pujian-pujian yang masyru', bukan pujian yang melampaui batas. Maka terkumpul dalam kalimat tadi, liman tadi, iza seringkas ikhtisar wa dilalah ala za'id huwa listajabatu liman hamidahu. Maknanya bahwasanya Ta'ala mengijabai bagi siapa saja yang memuji-muji dia Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang masyru'. Mafhum? Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ma ma'nahu. Alladhi ma'nahu. Maknanya di kalimat diringkas. Ma makna maksudnya kalimat diringkas oleh beliau nukilannya. Pun nukilannya Syekh Abdul Rahman bin Hasan ada sedikit keringkasan. Tidak dinukil secara utuh. Dari harf per harf. Huruf per huruf. Tidak. Sami Allah liman hamidah billami al-mutadammina makna istajabah lahu. Walhasfa wa innama huwa mutadamm wa innama huwa mutadamminun atau mudamminun. Nah. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, sami Allah liman hamidah ini dengan lam yang mengandung makna istajabah, mengandung makna mengijabai. Lahu bagi siapa yang memujinya dan enggak ada hadf. Dan nyatanya adalah lam litadmin untuk kandungan istijabah. Ini maunya mengutuhkan kembali kepada hukum asal. Kenapa? Karena al-hadf khilaful asal. Al-asal bil kalam adamul hadf. Itu teorinya dan kaidahnya. Al-aslu bil kalam adamul hadf wal hadf khilaful asal. La yajuz iddi'aul hadf bil kalami illa ma'ad dalil atau illa bid dalil. Mengklaim bahwasanya dalam kalam ini ada hadaf, ini enggak boleh. Karena hukum asalnya tidak ada hadaf. Selama tanpa hadaf ini bisa dipahami makna yang hakiki, makna yang sahih dan mustaqim, maka enggak perlu dikatakan adanya hadaf. Tapi dikatakan hanya lainnya adalah tadmin mudamminun. Lam tadi lam yang mengandung makna istijabah, bukan ada yang dihadap dan yang dibuang. Mafhum ya ikhwah? Karena kaidahnya al-asl bil kalam adamul hadf wal hadf tilaful asl. Ya kan? Seperti waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Mereka mengatakan ada di sini ada namanya madzul hadf, madzas yang maknanya madzas hadf dibuang. Takdirnya waja'a amru rabbika katanya. Atau waja'a malaku rabbika. Atau waja'a nikmatu rabbika dan yang semisalnya. Nah. Yang juru rabbuna ila sama'id dunia. Mereka bilang ini babul hadf. Adanya madas hadf. Yang juru. Apa? Rahmatu rabbika. Rahmatu Rabbina dan semisalnya. Maka enggak boleh mengklaim adanya hadaf, adanya kalimat yang dibuang dalam suatu susunan kalam tanpa dalil. Apalagi selama tanpa diklaim adanya hadaf bisa dimaknai dengan makna yang lurus, enggak ada gunanya. Nah, maka dikatakan di sini, wala hadfa wa innama huwa mudamminun. Maknanya, lam tadi lam mengandung makna istijabah. Demikian yang diinginkan oleh Ibnu Al-Qayyim untuk mengutuhkan asli pemahaman yang benar biar enggak gampang untuk keluar dari kaidah yang sebagai patokan pertama. Ya kan? Seperti man kana minkum marid aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Mereka bilang adanya hadaf situ. Apa hadafnya? Fa aftara. Bagi yang mengikuti dohirnya ayat ini seperti Ibnu Hazm, enggak ada lain. Ya ikuti dohirnya saja. Maka kalau itu barang siapa yang safar enggak boleh puasa. Kalau puasa batal. Nah itu. Mafhum? Puasa Ramadan kalau orang itu safar harus batal. Kalau masih puasa enggak diterima. Karena hukumnya harus apa? Fa'idatun min ayyamin ukhra. Tambahan fa'aftara itu tambahan dari kamu gitu. Mana Allah menambah seperti itu? Itu untuk mengutukkan, mengutukkan dohirnya ayat, dipahami sesuai dohirnya, diamalkan sesuai dengan dohirnya. Hadis yang lain yang membolehkan puasa dalam safar. Ya kan? Dikalakan untuk dilemahkan, dilalanya dalam sebagian, dibawakan kepada makna yang lain seperti puasa sunnah atau puasa qada dan yang lainnya. Nah, itu fikihnya sebagian ahlul ilm. Maafum ya ikhwah. Maka ketika kita mengetahui sebab adanya perselisihan, maka enggak gampang ngotot. Selain apa yang dipahami, pokoknya harus apa? Lemah. Diadu dulu. Mana lemah, mana kuatnya. Qulu rabbana lakal hamdu. Fi ba'di riwayatil Bukhari bisqatil wawi. Dalam sebagian riwayatnya Imam Bukhari, sebagian riwayat tentunya bukan seluruhnya. Dengan wawunya yang digugurkan tanpa wa rabbana, tapi rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Sami Allahu liman habida rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Ini dalam sebagian riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Kalau Ibnu Dakiqin al-Idu, bukan al-Idi, al-Idu. Kenapa al-Idu? Kenapa? Aywa. Sebagai apa itu? Kalau Ibnu Dakiqin al-Idu bukan al-Idi. Karena isbataha dalun ala makna zaidin. Seakan-akan penetapan wawu itu memberikan makna yang menunjukkan atas makna yang lebih. Li'annahu yakunu takdiru Rabbana istajib walakal hamdu. Karena takdir perkataannya Rabbana wahai Rabb kami istajib ijabailah doaku. Ada doa orang yang memuji walakal hamdu dan segala puji hanyalah milikmu. Nah itu. Kenapa? Karena memang ada wawu dalam sebuah riwayat. Mustamilu ala makna doa wa huwal khabar. Sedangkan susunan kalimatnya adalah khabar. Tapi meliputi makna doa. Yang doa adalah insa. Doa itu termasuk dari susunan kalimat yang dikatakan insa. Tapi susunannya di sini adalah khabar. Tapi maknanya insa. Susunannya khabar. Kalimatnya berita. Kalimat berita. Tapi maknanya makna apa? Kalimat apa namanya selain berita itu? Maknanya? Siapa yang biasanya belajar bahasa Indonesia? Apa? Hah? Kalam itu apa namanya itu bahasa itu ada maknanya khabar dan maknanya selain khabar apa? Kalimat berita dan kalimat apa? Pesin? Singgin sekolah oleh songo bahasa Indonesia gitu. Sing untuk polu, untuk songo. Hah? Ada kalimat berita, ada kalimat apa? Naam. Baik, dah jelas dalam bahasa Arab itu ada makna ada kalimat kalimat insa. Dengan khabar. Perintah atau larangan atau semisalnya. Anjuran dan semisal larangan. Itu namanya selain berita. Nah di sini doa termasuk dari kalaman insa tolap permintaan termasuk tolap susunan kalimatnya khobar tapi maknanya tolap. Nah itu susunan kalimatnya adalah khobar berarti maknanya permintaan. Naam aywa. Maka dikatakan fa yastamilu ala makna doa wa makna al khobar. Nah jadi semuanya mengadu di sini. Kalau Rasulullah SAW, walhamdu ditudam. Alhamd itu adalah lawan daripada telaan. Walhamd yakun ala mahasnil mahmud ma'al mahabbatillahu. Ini tengok sini. Ma'al mahabbatillahu ini adalah takyid. Ma'al ini termasuk yang disebut dengan takyid pembatasan. Penjelasan yang enggak bisa dilepas. Walhamd keberadaannya untuk kebaikan-kebaikan yang dipuji bersamaan dengan mencintai yang dipuji. Nah. Kama anna dhamma yakunu ala masawihi. Damirhi kembali kepada mahab kepada apa? Madmum. Kama anna dhamma yakunu ala masawi al-madmum ma'al bugdilahu. Sebagian juga telaan keberadaannya atas keburukan-keburukan yang ditelah bersamaan dengan kebencian terhadap atau bagi yang ditelah. Nah, wal mahdhu la yustaratu ay yakuna ma'a mahabbatin. Nah, ini beda. Al-mahdah beda dengan hamd. Kalau al-madhu, nah, al-hamd itu pujian. Tapi lafadznya hamd itu meliputi atas kebaikan-kebaikan yang dipuji bersama dengan kecintaan bagi yang dipuji atau untuk yang dipuji. Tapi kalau madah, enggak disyaratkan akan ada keberadaannya bersama kecintaan terhadap yang dipuji. Seperti kita memuji orang kafir hebat dalam perkara dunia. Nah, ini enggak harus kita mencintai si kafir. Mafhum? Nah, si kafir pandai bikin ini, bikin itu. Komunis pandai bikin-bikin itu. Tapi kita enggak harus mencintai mereka. Itu namanya madah. Kalau hamd la budda ayyustarata ma'ahu al-hubbu. Sedangkan kalau al-hamd harus disyaratkan bersamanya ada kecintaan untuk yang dipuji pakai lafaz al-hamd. Bisa dipahami? Hah? Mas Ayub? Mafhum? Ayo. Maka itu kita memuji perbuatannya si kafir yang kadang memang tidak dimampui oleh orang-orang muslim. Enggak apa. Boleh. Karena itu adalah madah saja. Bukan alhamad. Ya kan? Dalam perkara-perkara dunia kadang kafir yang lebih pintar. Dan ini yang banyak. Tapi kita boleh memujinya dengan pujian yang bukan hamad. Hamidah yahmadu tapi madahayam dahu madhan. Mahfum? Maknanya dalam bahasa Indonesia sama saja. Madah ya pujian. Hamad juga pujian. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan dari sisi kandungan maknanya dan juga kaitannya. Lafadznya beda, maknanya sama. Tapi al-madah boleh diperuntukkan kepada orang-orang yang mungkin kita enggak mencintai dia. Kalau hamd harus adanya bersamaan kita cintai dia. Maka kalau Ibnu Qayyim rahimahullah wa farqun bainahu wa bainal madah. Wa farqun bainahu. Hu kembali kepada al-hamd. Wa bainal madah. Bain diulang dua kali untuk takkid. Seharusnya wa farqun bainahu wal madah itu. Wa bainal madah takkid. Wal bainahu wal bainal hamd wal madah. Wal bainal hamd wal madah. Cukup. Ketika diulang dua kali untuk ta'kid. Bi annal ikhbar. Bukan akhbar. Ikhbar. Ikhbar ini masdar. Kalau akhbar, sama. Dari khabar. Kalau ikhbar, mufrad dia. Masdar dari akhbar. Perbedaan antara al-hamd dan madah bahwasanya pemberitaan dari an mahasnil ghair tentang kebaikan-kebaikan yang lain imma yakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa iradatin aw yakuna makrunan bi hubbihi wa iradatihi fa in kana al-awwalu fa wal mahdhu wa in kana tsani fa wal hamdu. Tengok ini. Ini penjelasan yang lebih luas, lebih bagus. Dan perbedaan antara al-hamd dan madah bahwasanya pemberitaan dari kebaikan-kebaikan orang lain atau yang lain bisa jadi keberadaannya pemberitaan tok tanpa adanya cinta dan keinginan. Atau bisa jadi diiringi dengan kecintaan dan iradah. Kalau yang pertama maka itu adalah madah. Kalau yang kedua maka itu adalah alhamad. Jika diiringi dengan cintaan maka hamad. Kalau tanpa diri dengan kecintaan maka al-madah. Ini dalam bahasa Arab. Maka itu dalam bahasa Indonesia-nya agak sulit dibedakan. Apa yang membedakan antara pujian dengan pujian? satunya pujian diiringi dengan kecintaan, satunya pujian tidak diiringi dengan kecintaan yang kayak apa? Puja dan puji, masuk ngono. Puja dan puji. Piye? Kalau puja itu apa? Kalau puji? Puji ono. Alah, ada. Pujian toh. Yang jelas itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya ya tergantung siaknya aja lah. Kadang kita muji dengan pujian, kalimat pujian terhadap orang yang enggak kita sukai. Jangan dibawa berarti kamu mencintai. Enggak bisa. Tapi kalau kita memuji orang yang kita sukai karena dia baik, maka harus juga ada sisi kecintaan. Itu aja. Gantung siaknya dan juga kita membawa makna yang positif ketika kita mendapati orang menyebutkan kebaikan orang yang kadang enggak baik. Ya kan? Seperti kita mengatakan ya, untuk pemain bola, si kafir. Wah, pinter pol. Nah, itu enggak harus kita cintai sih, si kafir. Iya toh? Nah. Pemain bola, dia kah? Kafir. Kita bilang, "Wih, masyaallah. Pol pinter." Hebat. Enggak harus kita cintai. Demikian juga mungkin semua tadi. Kita sebut dengan sebagian kepandaiannya. Enggak harus kita cintai. Ya kan? Apalagi dalam bab seperti masalah menulis biografi. Ya kan? Dalam biografinya seorang soleh dan baik itu kadang disebutkan dua-duanya. Mafhum? Maka itu sebagian ulama seperti kitabnya Imam Zahabi. Sirah Alam Nubala. Di sana dimuat orang-orang yang tokoh-tokoh yang enggak baik. Disebutkan kebaikannya. Ini bukan sebagai ukuran untuk memuji orang-orang yang jelek. Sekedar apa? Sekedar menyebutkan tentang biografinya. Mafhum? Bahkan pujian itu bisa dengan kalimat yang kadang kita enggak menyangka itu termasuk perkara yang boleh. Itu kalimat syaitan. Ini kadang untuk pujian. Bahasa kita juga bahasa Arab. Para muhadisin juga seperti mengatakannya. Dia ini syaitan dalam menghafal. Maksudnya apa? Hebat. Mafhum? Nah, bahasa kita seperti itu. Kita melihat orang-orang yang pintar dalam perkara-perkara tertentu dalam urusan dunia, kita bilang, wah, setan dia itu. Maksudnya apa? Pintar dalam perkara tertentu seperti main bola, main badminton, olahraga, tinju, dan yang semisalnya. Ya? Hah? Hah? Wah, gila. Nah, seperti kalimat gila. Gila dia itu. Nah, maksudnya apa itu puji? Pujian bukan celaan. Ya kan? Demikian juga sebagian para muhadisin menyebutkan seorang rawi yang memang hebat daripada yang lain dikatakan syaitan. Nah. Seperti itu penggunaannya. Maka tergantung susunan kalimat dan ketika menggunakannya. Baik. Falhamdu ikhbarun an mahasnil mahmud ma'ahubbihi wa idlali wa ta'dimi. Falhamd. Pemberitaan dari kebaikan-kebaikan yang dipuji bersama dengan dicintainya orang yang tadi dipuji dan diagungkannya dan dimuliakan dan diagungkannya. Waliyadza kana khabaron yatadammanul insa'a bi khilafil madh. Maka kalau itu. Kana khabaron, maka untuk itu kalimat tadi sami Allah liman hamidah tadi adalah khabar mengandung insa', beda dengan al-madh. Kalau madh enggak harus. Fa inna khabarun mujarradun. Kalau madh cuma khabar melulu. Apa makna mujarrad? Melulu. Ditulis itu Pak Dadang, apa makna mujarrad? Di situ melulu, khabar saja. Kalau madh cuma pemberitaan saja kok. Namanya khabarun mujarradun, hanya khabar kok. Fal qail idza qala alhamdulillah. Aqala rabbana walakal hamdu tadammana kalamuhu al-khabara an kulli ma yuhmadu alaihi ta'ala bismin jami'in muhitin mutadamminin li kulli fardin min afradil jumlah al-muhaqqaqa wal muqaddara. Maka seorang yang mengatakan tatkala ia berkata alhamdulillah atau dia berkata rabbana walakal hamdu, kalam dia ini mengandung khabar, mengandung pemberitaan dari seluruh apa yang Allah itu dipuji atasnya dengan nama yang lengkap, nama yang mencakup, muhit, jami', muhit maknanya sama. Ismin jami'in, muhitin. Jami' dan muhit itu maknanya sama dengan nama yang meliputi, mencakup dan meliputi yang mengandung untuk seluruh dari satuan-satuan pujian. Baik yang terwujudkan dan baik yang ditakdirkan. Yang diperkirakan dengan kalimat yang dipuji. Wa dzalika yastalzimu isbata kulli kamalin yuhmadu alaihi rabbu ta'ala. Zaman tadi alhamdulillah au rabbuna alhamdu mengandung penetapan seluruh kesempurnaan yang Allah itu dipuji. Rabb dipuji atas kalimat tersebut. Wa liadalla tasluhu hadhihi lafdatu ala hadzal wazi wa la tambali ila liman hadza sa'nuhu wa wal hamidul majid. Dan karena inilah maka lafdoh alhamdulillah atau rabbana lakal hamdu ini di atas segi ini lafadz ini enggaklah sepatutnya kecuali bagi yang memiliki urusan seperti ini, keadaan seperti ini, dialah Allah wa huwal hamid al majid. Baik, yajuz an nahmadu shakhsan muqayyadan imma min af'alihi au ulumihi. Adapun seseorang boleh kita puji tapi taqyid bukan mutlak. Kalau enggak perbuatannya ya ilmunya. Nah itu boleh. Umi akhwa. Baik. Wa fi at-tasrifu bi anna al-imama yajma'u baina tasmi' wa tahmid. Nah. Dalam hadis tadi ada tasrif. Tasrif, maknanya tasrif itu penjelasan yang gamblang terang bahwasanya al-imam, yakni imam dalam sholat. Mengumpulkan antara sami'allahu liman hamidah dan antara rabbana lakal hamdu atau wa rabbana lakal hamdu. Imam itu mengumpulkan sami'allahu liman hamidah sama sekalian rabbana wa lakal hamdu. Atau rabbana lakal hamdu. Mafhum? Ada makmum bagaimana? Makmum apa? Ya sama saja. Sami Allah uliman hamidah dan juga Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Demikian pilihannya Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Wa wa qawlu Syafi'i wa Ahmad wa khalafa bidhalika Malikun wa Abu Hanifa wa qala yuqtasaru. Yuqtasiru ala sami Allah uliman hamidah. Ya kan ini pertanyaan Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan yang menyelisih hal ini Malik dan Abu Hanifah. Mereka berdua mengatakan imam cuma bilang cuma mengucapkan sami Allahu liman hamidah tanpa disambung dengan rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Apa menunya ya, Pak? Ada makmum. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, damasur ma'ruf bahwasanya seorang imam dan munfarid bilang rabbana walakal hamdu, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum pun enggak ada beda. Untuk mengeluarkan perbedaan, datangkan dalil. Kata beliau, imam dan munfarid berkata, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu. Untuk mengeluarkan makmum dari ucapan ini, harus datangkan dalil. Kata beliaunya. Maka oleh itu makmum bilang juga, rabbana, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu atau rabbana wa lakal hamdu. Makmum? Ini hujahnya Ibn Hazm dan enggak boleh diselisih insyaallah. Itu yang paling benar. Wa idza kabara wakabiru wa idza qala juga situ qul rabbana juga ada penafian. Sami Allahu liman hamidah. Wala alam. Kembali kepada hukum asal. Baik. Ana kunna qawlu fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr al Harith bin Hisham wa dhalika li anna ru'usul musyrikin yawm Uhud wa hum apa? Hum wa Abu Sufyan bin Harb, mereka tiga orang dan Abu Sufyan bin Harb. Fa mastujiba lahu sallallahu alaihi wasallam fihim bal anzalallahu laisa lakal nal amri sayun ayatu ba alaihim ayu adzibahum fa taba alaihim fa aslamu wa hasuna islamuhum. Di sini dalam satu riwayat berdoa jelek atas Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisam karena mereka ada ru'us pembesar-pembesar musyrikin pada perang Uhud. Mereka tiga orang dan juga Abu Sufyan bin Harb. Nah, famastujiba. maka beliau tidak diijabahi doanya tentang mereka-mereka tadi supaya digini-ginikan oleh Allah Ta'ala. Doa jelek. Bahkan Allah menurunkan apa? Ayat yang menunjukkan bahwasanya sebagai walaysa laka minal amri syai'un. Tidak ada suatu pun dari urusan ini milikmu. Atau Allah memberikan taubat atas mereka atau menyiksa. Maka Allah memberikan taubat atas mereka tadi, para pembesar tadi. Mereka masuk Islam dan Islam mereka menjadi bagus. Wahasuna islamuhum. Dan baguslah Islam mereka. Wafikullihi makna syahadati Allah ilaha illallah. Aladillahul amru kulluhu yahdi mayyasa bifadlihi wa rahmatihi wa yudillu mayyasa biadlihi wa hikmatihi. Paham ya ikhwah? Ini sebagai bentuk pelajaran yang penting bagi kita. Ya. Urusan agama ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita dongkol dan sewot dan semisalnya. Nah, ini Allah yang punya hikmah, kadang kita enggak tahu. Maka semoga apa saja yang kita lewati ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempelajari kalimat-kalimat yang telah kita lalui sebagai tambahan ilmu dan diingat. Dan antaranya perkara penting, bukan seluruh doanya Nabi diterima lebih bagi kita. Alhamdulillah, alamin tafadhalu.